Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob, SHMA, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Mulai dari halaman 681. Kitab Halal dan Haram, bab ke-7. Bab ke-7 tentang masalah-masalah yang berserak-serak, yang banyak diperlukan kepadanya dan telah ditanyakan tentang masalah-masalah itu mengenai fatwa-fatwa yang ada padanya. Suatu masalah. Ditanyakan tentang pelayan orang sufi yang keluar ke pasar dan mengumpulkan makanan atau uang. Dan dibelinya dengan itu makanan. Maka siapakah yang menghalalkan baginya untuk memakan dari makanan itu? Adakah itu tertentu untuk orang sufi saja atau tidak? Maka aku menjawab, adapun orang sufi, maka tidaklah subhat tentang hak mereka apabila mereka memakannya. Dan adapun orang lain, maka halallah bagi mereka apabila memakannya dengan kerelaan pelayan itu. Tetapi tidaklah terlepas dari subhat. Adapun halal, maka karena apa yang diberikan kepada pelayan orang sufi tersebut, sesungguhnya diberikan disebabkan orang sufi itu. Tetapi pelayan itu yang diberikan bukan orang sufi. Maka pelayan itu adalah seperti orang yang berkeluarga, yang diberikan disebabkan kekeluargaannya. Karena ia yang menanggung perbelanjaan mereka. Dan apa yang diambilnya adalah menjadi miliknya, tidak menjadi milik keluarganya. Dan ia boleh memberikan untuk makanan orang yang bukan keluarganya. Karena jauhlah untuk dikatakan bahwa harta itu tidak keluar dari kepunyaan si pemberi dan tiada berkuasa si pelayan itu untuk membeli apa-apa dengan harta tersebut dan berbuat sesuatu dengan harta itu. Karena yang demikian itu menjadikan bahwa beri-memberi atau mu'attah itu tidak mencukupi. Dan pendapat yang demikian adalah lemah. Kemudian tiada yang menjadikan kepadanya mengenai sedekah dan hadiah. Dan jauhlah untuk dikatakan, hilanglah miliknya, berpindah kepada orang-orang sufi yang hadir, di mana mereka itu pada waktu dimintanya berada di tempat ibadah. Karena tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat, bahwa pelayan itu boleh memberikan makanan dari harta tersebut kepada orang-orang yang datang sesudah orang-orang sufi tadi. Dan jikalau meninggal semua orang sufi tadi atau seorang dari mereka, niscaya tiada wajib menyerahkan bagiannya kepada ahli warisnya. Dan tidak mungkin untuk dikatakan bahwa harta itu jatuh untuk pihak tasawuf. Dan tiada tentu baginya yang berhak. Karena menghilangkan milik kepada suatu segi, tidaklah mewajibkan pemberian kuasa bagi perorangan-perorangan kepada pengguna harta itu. Karena orang-orang yang masuk dalam lingkungan harta tersebut tidaklah terbatas jumlahnya. Bahkan masuk ke dalamnya orang-orang yang akan lahir sampai kepada hari kiamat. Sesungguhnya yang mengurus mengenai harta tersebut ialah orang-orang yang berkuasa atau wali-wali negeri. Dan pelayan itu tidak boleh mengangkat pengganti atau wakil dari pihak manapun. Dan ada cara baginya selain dikatakan adalah ia yang memilikinya. Dan ia memberikan untuk makanan bagi orang-orang sufi adalah dengan sempurnanya syarat tasawuf dan kepribadiannya. Kalau pelayan itu tidak memberikan makanan kepada mereka dari harta tersebut, niscaya mereka melarang pelayan itu daripada melahirkan dirinya dalam kedudukan menanggung pelayanan kepada orang-orang sufi itu. Sehingga habislah pikulannya, sebagaimana habislah pikulan dari orang yang telah meninggal keluarga yang menjadi tanggungannya. Suatu masalah. Ditanyakan tentang harta yang diwasiatkan untuk orang-orang sufi, maka siapakah yang boleh diserahkan harta itu kepadanya? Maka aku menjawab, bahwa tasawuf itu adalah urusan batin yang tidak dapat dilihat dan tidak mungkin menentukan hukum dengan hakikatnya. Tetapi harus dengan hal-hal zahir yang menjadi pegangan bagi orang-orang menurut kebiasaan tentang meletakkan nama orang sufi itu. Ketentuan secara keseluruhan ialah bahwa orang-orang yang bersifat dengan suatu sifat, apabila mengambil tempat dalam tempat ibadah orang-orang sufi atau khanaqah as-sufiyah, di mana menempatnya di situ dan bergaulnya dengan orang-orang sufi itu tidak ditantang mereka, maka masuklah orang tersebut dalam kumpulan orang-orang sufi dimaksud. Dan penguraiannya ialah bahwa diperhatikan pada orang itu lima sifat. Soleh, miskin, pakaian sufi, tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan, dan bercampur baur dengan mereka dengan jalan tenang tenteram dalam khanaqah atau tempat peribadahan. Dengan hilangnya, maka haruslah hilang sebagai orang sufi, dan sebagiannya dapat tertampal dengan sebagian yang lain. Sifat pasik mencegah beraknya nama tersebut, karena orang sufi itu pada umumnya adalah ibarat seorang dari orang-orang soleh dengan sifat tertentu. Maka orang yang terang fasiknya, walaupun ada dalam pakaian orang-orang sufi, maka tidaklah ia berhak akan apa yang diwasiatkan untuk orang-orang sufi. Dan tidaklah kami memandang dalam hal ini akan hal yang kecil-kecil. Adapun perusahaan dan bekerja dengan suatu usaha adalah pencegahan untuk berhak nama tersebut. Maka kepada suatu tempat, pekerja saudara melayani orang lain dengan mendapat upah, maka semua orang-orang tadi tidaklah berhak terhadap apa yang diwasiatkan untuk orang-orang sufi. Dan tidaklah tertampal hal-hal tersebut tadi dengan memakai pakaian orang sufi dan bercampur baur dengan orang-orang sufi. Adapun orang-orang yang menjual kertas dan menjahit dan yang mendekatkan dengan dua pekerjaan itu jadi pekerjaan-pekerjaan yang layak dikerjakan oleh orang-orang sufi, maka apabila dikerjakannya tidak di tempat pekerjaan tersebut dan bukan dalam segi berusaha dalam bekerja, maka yang demikian itu tidaklah melarang berhaknya nama itu. Dan adalah yang demikian tertampal dengan sebab tinggalnya bersama orang-orang sufi itu serta dengan sifat-sifat yang lain. Adapun sanggup bekerja secara tidak langsung, maka tidak mencegah akan berhaknya nama itu. Adapun menjadi juru nasihat atau tabligh dan memberi pelajaran, maka tidaklah menindakkan nama tasawuf apabila terdapat sifat-sifat yang lain dari pakaian bertempat tinggal bersama orang-orang sufi dan kemiskinan. Karena tidaklah bertentangan untuk dikatakan seorang sufi yang ahli qiraah, seorang sufi yang menjadi juru nasihat, seorang sufi yang alim atau mengajar. Dan bertentangan bahwa dikatakan seorang sufi yang menjadi kepala suatu daerah, seorang sufi yang menjadi saudagar, dan seorang sufi yang memburu. Adapun kemiskinan, maka jikalau hilang kemiskinan itu dengan kekayaan yang berlebih-lebihan, di mana ia dikatakan mempunyai kekayaan yang nyata, maka tidaklah boleh bersama yang tadi mengambil harta wasiat bagi orang-orang sufi. Dan kalau ia mempunyai harta dan tidaklah mencukupi uang masuknya dengan uang keluarnya, niscaya tidaklah batal haknya. Dan demikian pula, apabila ia mempunyai harta yang kurang dari wajib zakat, walaupun ia tidak mempunyai pengeluaran. Dan inilah hal-hal yang tiada dalil baginya selain dari adat kebiasaan. Adapun bercampur baur dengan orang-orang sufi dan bertempat tinggal bersama mereka, maka baginya bekas. Tetapi orang yang tidak bercampur baur dengan mereka dan tetap berada di rumahnya atau di dalam masjid dengan pakaian orang-orang sufi dan berakhlak dengan akhlak orang-orang sufi, maka ia adalah berserikan memperoleh bagian orang-orang sufi. Dan meninggalkan bercampur baur dengan mereka itu dapat ditampak oleh selalu berpakaian dengan pakaian mereka. Dan kalau tidak berpakaian dengan pakaian mereka dan terdapat padanya sifat-sifat yang lain yang tersebut itu, maka tidaklah ia berhak nama tersebut, kecuali apabila ia menempati bersama orang-orang sufi itu di surau-surau. Maka tertariklah kepadanya hukum orang-orang sufi dengan pengikutan. Bercampur baur dan berpakaian dengan pakaian sufi dapat ganti menggantikan satu sama lain. Dan ahli fikih atau faqih yang tidak berpakaian dengan pakaian orang-orang sufi, ini adalah dihitung menjadi orang sufi. Kalau ia keluar, niscaya tidaklah dihitung orang sufi. Dan kalau ia bertempat tinggal bersama mereka, dan terdapat padanya sifat-sifat yang lain, niscaya tidaklah jauh untuk ia ditarik dengan mengikutkan padanya hukum orang-orang sufi. Adapun memakai kain yang berbagai warna dari tangan guru atau syekh dan guru-guru mereka, maka tidaklah disyaratkan yang demikian itu untuk berhak bernama sufi. Dan tidak adanya itu tidaklah mendatangkan mudarat baginya, serta adanya syarat-syarat yang tersebut dahulu. Adapun orang yang berkeluarga, yang bolak-balik antara surau dan tempat tinggalnya, maka tidaklah ia keluar dari jumlah mereka itu, disebabkan yang demikian. Suatu masalah. Apa yang diwakafkan kepada surau-surau orang sufi penghuni-penghuninya, maka persoalannya dalam hal ini adalah lebih luas dari apa yang diwasiatkan kepada mereka. Karena pengertian wakaf ialah penyerahan kepada kepentingan orang-orang sufi itu, maka bagi orang-orang yang bukan sufi, boleh memakan bersama mereka dengan keridhaan mereka pada hidangan kaum sufi itu sekali atau dua kali. Karena urusan makan, dasarnya ialah tasamuh atau toleransi atau bermaaf-maafan. Sehingga membelikan sendirian dengan makanan-makanan itu pada barang-barang rampasan perang yang berkongsi. Dan bagi orang yang melakukan lagu-lagu orang-orang sufi, boleh memakan bersama mereka dalam undangannya dari harta wakaf itu. Dan adalah yang demikian tadi termasuk sebagian dari kepentingan kehidupan mereka. Dan apa yang dia wasiatkan untuk orang sufi tidaklah boleh diserahkan kepada orang-orang yang melakukan lagu-lagu orang sufi, lain halnya dengan wakaf. Dan begitu pula orang-orang yang didatangkan oleh kaum sufi dari para pekerja, sodagar, qadhi atau hakim, dan ahli-ahli fikih atau fuqaha, dari orang-orang yang dimana bagi kaum sufi itu mempunyai maksud menarik hati mereka, maka halalah orang-orang itu memakan dengan relanya orang-orang sufi itu. Karena orang-orang yang mewakafkan itu tidaklah mewakafkan kecuali dengan itikad pada harta wakaf itu apa yang berlaku padanya adat kebiasaan orang-orang sufi. Maka ditempatkanlah yang demikian itu menurut kebiasaan yang terkenal atau uruf. Tetapi tidaklah ini berlaku terus-menerus. Maka tidaklah boleh bagi orang-orang yang bukan sufi mendiami bersama mereka terus-menerus dan makan bersama mereka walau mereka rela yang demikian. Karena tidaklah mereka berhak mengubah syarat orang yang mewakafkan dengan mempersekutukan orang-orang yang tidak sejenis dengan orang-orang sufi itu. Adapun ahli fikih atau faqih, apabila ia dengan pakaian dan budi pekerti orang-orang sufi, maka bolehlah menempati bersama mereka. Dan adanya ia selaku seorang ahli fikih tidaklah menolak untuk ia menjadi seorang sufi. Dan kebodohan tidaklah menjadi syarat pada tasawuf, pada orang yang mengenal tasawuf. Dan tidak usah diperhatikan kepada kurafat-kurafat sebagian orang-orang dungu dengan kata-kata mereka. bahwa pengetahuan itu adalah hijab atau dinding. Karena kebodohanlah yang sebenarnya itu hijab bagi tasawuf. Dan telah kami sebutkan dahulu pentakwilan perkataan ini pada kitab ilmu. Dan sesungguhnya hijab itu ialah ilmu yang tercela, bukan yang terpuji. Dan telah kami sebutkan dahulu yang terpuji dan yang tercela dan uraian keduanya. Adapun ahli fikih itu, apabila ia tidak dengan pakaian dan budi pekerti orang-orang sufi, maka bagi orang-orang sufi boleh melarangnya bertempat bersama mereka. Kalau mereka menyetujui ia bertempat tinggal dengan orang-orang sufi itu, maka halalah ia memakan bersama mereka dengan jalan tab'iyah atau mengikuti pada orang-orang sufi. Maka tidak adanya pakaian itu ditampal oleh tinggal bersama. Dan tetapi dengan rela dan mempunyai pakaian orang sufi itu. Inilah hal-hal yang dibuktikan oleh adat kebiasaan. Dan padanya ada hal-hal yang berlawanan, yang tidak tersembunyi tepi-tepinya, tentang negatifnya atau nafik dan positifnya atau isbat, dan yang keserupaan yang di tengah-tengahnya. Maka barang siapa menjaga diri pada tempat-tempat yang keserupaan atau meragukan itu, niscaya terlepaslah ia dari kesalahan. Demi untuk agamanya, sebagaimana telah kami peringatkan dahulu pada bab-bab subhat itu. Suatu masalah. Ditanyakan tentang perbedaan antara raswah atau sogok dan hadiah. Sedang masing-masing dari keduanya adalah datang dari kerelaan hati dan tidak terlepas dari sesuatu maksud. Dan diharamkan yang satu atau raswah, sedang yang lainnya hadiah tidak. Aku menjawab, bahwa yang memberikan harta itu tidaklah sekali-kali memberikannya, kecuali karena sesuatu maksud. Ada kalanya maksud itu pada masa jauh yang akan datang, seperti pahala. Dan ada kalanya pada masa dekat yang segera. Dan yang dekat segera itu ada kalanya harta. Ada kalanya perbuatan dan pertolongan kepada maksud tertentu. Ada kalanya pendekatan kepada hati orang yang dihadiahkan dengan mencari kesayangannya. Ada kalanya kepada kesayangannya itu sendiri, dan ada kalanya untuk mencapai dengan kesayangannya itu kepada sesuatu maksud di belakangnya. Maka bagian-bagian yang diperoleh dari ini adalah lima. Pertama, sesuatu yang maksudnya adalah pahala di akhirat. Dan yang demikian itu ada kalanya ada, karena orang yang diserahkan itu memerlukannya, atau orang alim, atau orang yang keturunan keagamaan, atau orang soleh yang beragama. Maka apa yang diketahui oleh yang menerima itu, bahwa orang memberikan kepadanya karena ia memerlukan kepada barang itu, maka tidaklah halal mengambilnya, jikalau ia tidak memerlukannya. Dan apa yang diketahuinya, bahwa orang memberikan kepadanya karena kemuliaan keturunannya, maka tidak halal baginya kalau ia mengetahui bahwa ia berdusta tentang dakwaan kebangsawanannya itu. Dan apa yang diberikan orang kepadanya karena pengetahuannya, maka tidak halal baginya untuk mengambilnya, kecuali ada ia dalam pengetahuan tersebut sebagaimana yang diyakini oleh yang memberikan. Kalau ia dikhayalkan mempunyai pengetahuan yang sempurna, sehingga mendorong yang demikian itu kepada orang untuk mendekatkan diri kepadanya, sedang sebenarnya ia tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna, niscaya tidak halal barang itu baginya. Dan apa yang diberikan karena keagamanya dan kesolehannya, maka tidak halal ia mengambil, kalau ia pada batinnya seorang yang fasik. Dimana kalau taulah yang memberi itu, niscaya tidak diberikannya. Dan sedikitlah adanya orang yang soleh, dimana kalau terbukalah batinnya, niscaya hati orang masih tetap condong padanya. Sesungguhnya dinding yang dianugerahi Allah yang maha cantik itu adalah yang membawa manusia berkasih sayang pada manusia. Dan adalah orang-orang warok mewakilkan pada pemberian orang yang tidak dikenal bahwa orang itu adalah wakil orang-orang warok tersebut. Sehingga orang-orang warok tadi tidak bertoleransi atau bertasamuh tentang barang penjualan itu karena dikhawatiri yang demikian itu adalah membawa termakan agama. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah membahayakan. Takwa itu adalah tersembunyi. Tidak seperti pengetahuan, kebangsawanan, dan kemiskinan. Maka seyogialah menjauhkan diri dari mengambil dengan sebab agama selama mungkin. Bagian kedua, apa yang dimaksudkan pada masa datang yang dekat akan suatu maksud tertentu, seperti seorang miskin yang menghadiahkan sesuatu kepada orang kaya karena mengharapkan pemberiannya yang akan lebih besar. Maka ini adalah hibah atau pemberian dengan syarat pembalasan yang tidak tersembunyi hukumnya. Dan sesungguhnya hibah tersebut halal ketika disempurnakan dengan pembalasan yang diharapkan adanya dan ketika ada syarat-syarat akad atau ikatan itu. Ketiga, bahwa adalah yang dimaksud ialah pertolongan dengan perbuatan tertentu seperti orang yang memerlukan kepada sultan lalu menghadiahkan kepada wakil sultan, pembantu-pembantunya, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisinya. Maka inilah hadiah dengan syarat pembalasan yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Maka hendaklah diperhatikan pada perbuatan itu yang menjadi pembalasannya. Kalau perbuatan itu haram, seperti usaha pada pelaksanaan penganugerahan yang haram atau kedzaliman kepada seseorang manusia atau perbuatan lainnya, niscaya haramlah mengambil barang hadiah itu. Dan kalau perbuatan itu wajib, seperti penolakan kezaliman yang tertentu atas tiap-tiap orang yang menyanggupinya, atau kesaksian yang tertentu, maka haramlah apa yang diambilnya. Dan itu adalah raswah atau sogok yang tidak diragukan lagi pengharamannya. Dan kalau perbuatan itu mubah atau diperbolehkan, tidak wajib dan tidak haram, dan pada perbuatan itu ada kepayahan, di mana jika diketahui, niscaya boleh mengambil upah padanya. Maka apa yang diambil itu adalah halal, manakala disempurnakan perbuatan itu dengan maksudnya. Dan itu berlaku seperti ongkos-ongkos tenaga dari orang-orang yang bekerja, seperti katanya, sampaikanlah cerita ini ke tangan si Anu atau ke tangan Sultan dan untukmu uang sedinar. Dan adalah perbuatan ini di mana memerlukan kepada kepayahan dan perbuatan yang mempunyai nilai atau katanya, sarankanlah kepada si Anu untuk menolong saya pada maksud itu atau ia mengurniakan padaku akan itu. Dan memerlukan pada pelaksanaan maksudnya tadi kepada panjang pembicaraan. Maka yang demikian itu adalah ongkos dari tenaga yang diberikan. Seperti apa yang diambil oleh wakil dari seorang yang diperkarakan di hadapan hakim. Maka tidaklah yang demikian itu haram apabila ia tidak berusaha pada yang haram. Dan kalau maksudnya itu berhasil dengan sepatah kata yang tidak memayahkan, tetapi perkataannya itu dari orang yang mempunyai kemegahan atau perbuatan itu dari orang yang mempunyai kemegahan. Perbuatan mana yang mendatangkan faedah? Seperti katanya kepada penjaga pintu. jangan engkau kuncikan pintu sultan terhadap dia. Atau seperti diletakkannya cerita itu di hadapan sultan saja. Maka ini adalah haram. Karena yang demikian itu adalah iwat atau gantian dari kemegahan. Dan tak ada pada agama yang membolehkan demikian. Bahkan ada dalil yang menunjukkan kepada larangan daripadanya. Sebagaimana akan datang uraiannya mengenai hadiah raja-raja. Dan apabila tidak dibolehkan iwat untuk mengugurkan sub'ah. Sub'ah ialah hak bagi tetangga membeli barang tidak bergerak yang dijual oleh tetangganya dengan menggantikan harga pada yang sudah membelinya. Dan apabila tidak diperbolehkan iwat untuk mengugurkan sub'ah, pengembalian yang rusak, kemasukan ranting-ranting pohon kayu ke dalam daerah tempat raja, dan sejumlah dari maksud-maksud yang lain, sedang adanya kesemuanya itu menjadi maksud, maka bagaimanakah diambil yang demikian itu dari kemegahan? Dan mendekatkan dengan yang tersebut tentang dokter yang mengambil iwat terhadap sepatah kata yang diberikan dengan kata-kata itu mengenai obat, di mana ia sendiri saja yang mengetahuinya. Seperti seorang yang hanya dia sendiri yang tahu tentang pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan yang dapat mencabut bawasir atau lainnya. Lalu, ia tidak mau menyebutkan selain dengan iwat atau sebagai gantian dari apa yang telah diberikannya itu. Maka perbuatannya dengan mengeluarkan kata-kata itu adalah tidak berharga seperti sebiji kacang. Maka tidak boleh mengambil iwat daripadanya dan tidak terhadap ilmunya. Karena tidaklah ilmunya itu berpindah pada orang lain. Dan sesungguhnya berhasil bagi orang lain seperti ilmunya itu. Sedang ia sendiri tetap mengetahui ilmu yang tersebut tadi. Dan tidaklah seperti itu orang yang ahli tentang membuat sesuatu seperti ahli menajamkan pedang umpamanya. Yang sanggup menghilangkan kebengkokan pedang atau kaca dengan waktu sedetik saja. Karena mengetahui betul tempat kerusakannya dan karena ahli membetulkannya. Maka kadang-kadang bertambah dalam waktu sedetik saja harta banyak mengenai nilai pedang dan kaca. Maka tentang ini saya berpendapat, tiada mengapa mengambil ongkosnya, karena perusahaan yang seperti ini memayahkan seseorang dalam mempelajarinya untuk dapat berusaha dengan perusahaan tersebut dan untuk meringankan daripadanya kebanyakan perbuatan. Keempat, ialah yang dimaksudkan dengan pemberian itu kasih sayang dan memperoleh kasih sayang itu dari pihak orang yang dihadiahkan. Bukan karena sesuatu maksud tertentu, tetapi karena mencari kejinakan hati, keteguhan persahabatan, dan kesayangan pada hati. Maka yang demikian itu adalah menjadi maksud bagi orang-orang yang berpikir tinggi dan disunatkan yang demikian itu pada agama. Nabi SAW bersabda, Tahadau tahabu. Artinya, hadiah berhadiahlah supaya kamu kasih mengasihi. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Kesimpulannya, tidaklah pula manusia itu menurut kebiasaannya bermaksud menyayangi orang lain karena kesayangan itu sendiri. Tetapi adalah karena sesuatu faedah dari kesayangannya itu. Akan tetapi apabila faedah itu tidak menentu dan tidak tergambar pada dirinya, maksud tertentu itu yang menggerakkannya untuk masa sekarang atau masa yang akan datang, maka dinamakanlah yang demikian itu hadiah dan halallah mengambilnya. Kelima, bahwa dicarinya kedekatan ke hati orang yang diberikan itu dan memperoleh kesayangannya. Dan bukanlah untuk kesayangan dan kejinakan hati, dari segi kejinakan hati itu saja, tetapi adalah untuk ia sampaikan dengan kemegahan orang yang diberikan itu kepada maksud-maksudnya yang terhingga jenisnya, walau tidak terhingga barangnya. Dan adalah, jikalau tidaklah kemegahan dan kelebihannya itu niscaya tidaklah akan dihadiahkan kepadanya. Kalau ada kemegahan itu karena ilmu pengetahuan atau kebangsawanan, maka persoalannya adalah lebih ringan dan mengambilnya adalah makruh karena padanya menyerupai raswah, tetapi pada zahirnya adalah hadiah. Kalau kemegahannya itu disebabkan pemerintahan yang dipegangnya dari kehakiman atau jabatan atau urusan sedekah atau zakat atau pemungutan harta atau lainnya, dari tugas-tugas kerajaan sampai urusan harta wakaf umpamanya, dan jikalau tidaklah tugas tersebut, niscaya tidaklah akan dihadiahkan kepadanya. Maka ini adalah raswah atau sogok dikemukakan dalam bentuk hadiah. Karena maksudnya yang sekarang ialah mencari kedekatan dan mengusahakan kesayangan. Tetapi bagi sesuatu hal yang terbatas jenisnya, karena apa yang memungkinkan sampai kepadanya dengan pemerintahan adalah tidak tersembunyi. Dan tanda bahwa ia tidak mencari kesayangan itu semata, ialah kalau memerintahlah sekarang orang lain, niscaya akan diserahkannya harta itu kepada orang lain tersebut. Maka ini adalah termasuk sebagian dari apa yang disepakati para ulama, bahwa kemakruhan padanya itu adalah sangat keras. Dan mereka berbeda pendapat tentang haramnya, dan pengertian mengenainya adalah bertentangan. Karena berkisar di antara hadiah semata dan raswah yang diberikan sebagai timbalan kemegahan semata pada suatu maksud tertentu. Dan apabila bertentangan keserupaan secara kias dan dibantu oleh hadis atau dan asar, salah satu dari dua keserupaan itu, niscaya tertentulah kecenderungan kepada yang satu itu. Dan hadis-hadis telah menunjukkan kepada mengeraskan urusan tentang itu. Nabi SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman yang dihalalkan padanya yang haram atau asuh dengan diberikan hadiah, dihalalkan pembunuhan dengan memberi pengajaran atau nasihat, di mana orang yang tak bersalah dibunuh untuk menjadi pengajaran bagi orang awam. Ditanyakan Ibnu Mas'ud Radhiyallahu'an tentang asud tadi, lalu beliau menjawab, dilaksanakan oleh seseorang akan suatu hajat keperluan, lalu dihadiahkan kepadanya sesuatu hadiah. Semoga yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud Radhiyallahu'an tadi, ialah pelaksanaan hajat tersebut dengan sepatah kata-kata yang tak payah mengatakannya. Atau yang melaksanakan hajat itu berbuat tabarruk atau beramal, tidak bermaksud kepada ongkos, maka tidak boleh mengambil sesuatu sesudahnya dalam bidang iwan. Masruk telah memberikan suatu pertolongan, lalu orang yang ditolong itu menghadiahkan seorang budak wanita kepada Masruk. Maka marahlah beliau dan mengembalikan budak wanita tersebut seraya berkata, kalau tahulah aku apa yang ada dalam hatimu, niscaya tidaklah aku memperkatakan tentang hajatmu itu, dan tidak akan aku memperkatakan tentang apa yang masih tinggal daripadanya. Ditanyakan taus tentang hadiah-hadiah Sultan, maka beliau menjawab, haram. Umar radhiyallahu anhu mengambil keuntungan dari harta yang dijadikan modal untuk mencari keuntungan, yang diambil oleh kedua orang putranya dari Baitul Mal. Seraya berkata, sesungguhnya diberikan harta Baitul Mal kepada kamu berdua, karena kedudukanmu dari aku. Karena Umar radhiyallahu anhu tahu bahwa harta Baitul Mal itu diberikan kepada keduanya karena kemegahan Umar yang memegang pemerintahan sebagai khalifah, istri Abu Ubaidah bin Ajarah menghadiahkan kepada Khatun ratu negeri Rom, semacam bau-bauan atau haluk. Lalu ratu itu membalasinya dengan suatu permata. Lalu permata itu diambil oleh Umar radhiyallahu an. Maka dijualnya dan diberikannya kepada istri Abi Ubaidah sebanyak harga haluk, yang sisanya diserahkan ke kas harta kaum muslimin atau ke Baitul Mal. Berkata Jabir radhiyallahu an, dan itu adalah rantai. Sewaktu Umar bin Abdul Aziz mengembalikan hadiah orang, lalu dikatakan kepada beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Diriwayatkan Bukhari dari Aisyah. Maka beliau menjawab, adalah itu hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita itu adalah raswah. Artinya, adalah orang yang memberikan itu mendekatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kenabiannya, tidak karena pemerintahannya. Dan kita ini diberikan karena pemerintahan di tangan kita. Dan yang lebih besar dari itu semua ialah apa yang diraikan Abu Hamid As-Sa'idi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang wali negeri untuk mengumpulkan zakat di Al-Azb. Tatkala ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menahan sebagian apa yang ada padanya seraya berkata, ini adalah untukmu dan ini adalah untukku sebagai hadiah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah engkau duduk di rumah ayahmu dan di rumah ibumu lalu datang kepadamu hadiah bagimu kalau engkau benar? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, jadalah aku akan memakai lagi orang yang sepertimu ini, di mana ia mengatakan, ini adalah untukmu dan ini adalah bagiku. Adakah ia duduk di rumah ibunya, supaya orang memberikan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwaku di dalam kekuasaannya. Tidaklah diambil oleh seseorang kamu sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia akan datang kepada Allah membawa sesuatu itu kepadanya. Maka tidaklah seseorang kamu datang pada hari kiamat dengan membawa unta yang meringkik atau lembu yang mengeluh atau kambing yang mengembek. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga aku melihat putih kedua ketiaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoa, wahai Allah Tuhanku, adakah sudah aku menyampaikannya? Diriwayatkan Bukhari Muslim. Apabila telah tegas segala peringatan yang keras ini, maka bagi qadli atau hakim dan wali negeri, seyogyalah mengumpamakan dirinya di rumah ibunya dan bapaknya. Maka apa yang diberikan kepadanya sesudah berhenti dan ia berada di rumah ibunya, niscaya bolehlah ia mengambilnya dalam masa pemerintahannya. Dan apa yang diketahuinya bahwa diberikan karena pemerintahannya semata, maka haramlah mengambilnya. Dan apa yang menyulitkan kepadanya tentang hadiah dari teman-temannya, apakah mereka itu akan memberikannya jikalau ia sudah diberhentikan dari jabatannya? Maka itu adalah subhat. Maka hendaklah ia menjauhkannya. Telah tamat kitab tentang halal dan haram. Dengan pujian kepada Allah dan nikmat serta kebaikan taufiknya. Wallahu alam, Allah yang Maha Tahu.